Semarang. Diana Ria Semarang. Kita goyang kembali. Ada Sherly KTI Adela. Selamat malam Semarang. Goyang bareng-bareng lagi ya. Bareng-bareng Adela. Buat AMC. Adela. baru dari Adela Gaga Community. Thank you. Diana Ria. Terima kasih Bintang Fajar Pro Audio. Kita goyang kembali. Yang mengkarokan mas, hatiku mengkanggo kamu. diriku tercipta bisa dari tulang rusukmu apa? Nyatanya hidupku kau siksa hanya karena ku terlahir tak sempurna. Salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli aku cintanya mana. Salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli aku kasihku tersiksa. Good night. Om Novi. Cendol kiri untuk Semarang. Nyemarang, nyemarang, nyemarang. Selamat malam semua. D I Adela. Terima kasih. Thank you. Thank you. Ada Bintang Fajar Audio, Adela. Barang lebih kencing lagi. Sayangku akan tetap abadi sampai akhir masa kau ku nanti. Hanya kau yang aku sayangi. Sumpah mati bukan maksud di hati. Si engkau bersedih, cintaku suci hanya satu untuk dirimu. Kita takkan bersua, pergilah. Allah juga SAJ Tani Lovers AMC ku semua semangat. Usaha